sebuah rutinitas yang kadang kita tidak menyadarinya, atau bahkan mungkin kita tidak merasakannya. Namun sesungguhnya nikmat yang menurut anggapan manusia adalah nikmat yang biasa, rutinitas, ada dalam keseharian. Tapi bayangkanlah seandainya kelopak mata seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa membuka, tidak bisa menutup. Membuka terus-menerus tentu akan membahayakan bola mata. Menutup terus-menerus juga tentu menjadikan orang tersebut tidak bisa melihat. Itu satu nikmat yang ada pada tubuh kita. Bagaimana dengan nikmat-nikmat lainnya yang ada di sekujur tubuh kita? Dari mulai nikmat kepala yang tumbuh rambut, nikmat lapisan kepala, lapisan kulit di kepala, dan seterusnya. Tidak bisa kita sebutkan satu demi satu. Karena sedemikian banyak nikmat itu. Nikmat yang melekat pada tubuh kita sedemikian banyak. Maka sudah sepantasnya bila kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri bisa dalam bentuk menunaikan segenap ketaatan. Mensyukuri bisa dalam bentuk semakin mempertajam ibadah kita, semakin menggiatkan amal-amal kebajikan kita. Itu adalah wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai seorang muslim, senantiasa merawat, menumbuhkan semangat untuk selalu berbuat kebaikan. Untuk selalu bisa melakukan amalan-amalan kebajikan. Karena sesungguhnya semangat atau spirit yang terawat, spirit yang terpelihara, semangat untuk selalu berbuat kebaikan adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk fasta'in billah." Wala ta'jaz. Ihris, bersemangatlah engkau. Ala ma yanfa'uka, atas apa yang sekiranya bisa memberikan manfaat bagi dirimu. Fasta'in billah. Kemudian minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya adalah senantiasa bersemangat melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, khususnya untuk dirinya, khususnya untuk diri kita yang melakukan satu aktivitas yang aktivitas itu membawa manfaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk senantiasa bersemangat. Bersemangat untuk menunaikan ibadah, bersemangat untuk selalu menunaikan kebaikan-kebaikan. Bersemangat untuk bersedekah, bersemangat untuk melakukan segala sesuatu yang itu akan membawa manfaat bagi pelakunya. Terkhusus bagi pelakunya. Karena ketika seseorang mengerjakan kebaikan, ketika seseorang mengerjakan amal soleh, maka amal soleh itulah yang kelak akan ia bawa. Bukan harta kekayaan yang ia kumpulkan. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bukan harta kekayaan yang ia kumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Tetapi yang akan ia bawa adalah harta yang ia tunaikan sebagai bentuk amal soleh. Yang akan ia bawa adalah amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan soleh. Maka itulah yang akan memberikan faedah, yang akan memberikan manfaat untuk dirinya ketika ia sudah beralih ke alam akhirat. Maka ketika seseorang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk senantiasa bersemangat, bersemangat menunaikan amalan-amalan saleh, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun mengingatkan dengan kalimat berikutnya, fasta'in billah. Kemudian minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena tabiat manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang da'if, makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu da'ifa. Demikian disebutkan di dalam ayat. Diciptakannya manusia dalam keadaan da'if, lemah. Maka jangan merasa diri unggul, jangan merasa diri lebih baik, jangan merasa diri yang terpandai, jangan merasa diri yang paling segalanya. Kenapa demikian? Karena pada asalnya manusia dhaif. Pada asalnya diri manusia lemah. Seberapapun hebat kekuatan yang ada pada diri manusia, seberapa besar kekuasaan yang ia kuasai, pada hakikatnya ia adalah makhluk yang lemah. Mungkin ia akan kalah takluk oleh istrinya, mungkin ia akan kalah takluk oleh tetangganya, mungkin ia akan takut oleh kecoa. Manusia makhluk yang lemah. Sehingga tidak ada yang kemudian bisa dibanggakan atas dirinya. Maka disinilah pentingnya kita belajar bagaimana kita dituntun di dalam agama untuk bersikap tawadu, bersikap rendah hati. Seberapapun kekayaan kita yang kita miliki, tidak boleh untuk kemudian dijadikan alasan takabur, sombong. Oh, kekayaan saya banyak. Ingat kisah di dalam Al-Quran. Bagaimana Qarun yang memiliki kekayaan yang sedemikian melimpah ruah. Disimpan di gudang-gudang. Kekayaan itu ia simpan. Dan untuk mengangkut kunci gudang-gudang itu, ia memerlukan laki-laki yang perkasa. Karena sedemikian banyak kuncinya. Baru kuncinya yang dibawa, bukan harta kekayaannya. Tetapi apa yang Allah timpakan kepada Qarun? Qarun dibenamkan dengan segenap harta kekayaannya ke dalam bumi. Dan harta kekayaan yang sedemikian banyak tidak bisa menolong Qarun. Itulah. Manusia diingatkan dengan kisah Qarun untuk tidak boleh berbangga-bangga atas kekayaan yang melekat pada dirinya. Tetapi hendaknya ia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memancangkan sikap tawadu untuk dirinya. Walaupun ia mungkin dinilai oleh orang lain, orang kaya, orang hebat, orang segala sesuatunya ada pada dirinya. Tapi ia tidak boleh terbuai dengan pujian-pujian orang-orang yang di sekitarnya. Ia tidak boleh kemudian abai dengan peringatan-peringatan yang telah Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Maka bersemangatlah untuk sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atas dirimu. Dan jangan lupa senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salafuna Saleh senantiasa meminta kemudahan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan, bahkan dalam urusan sandal, ikat sandalnya yang putus pun senantiasa ia memohon kemudahan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan bahwasannya diri seorang hamba tidak akan bisa lepas dari apa yang telah Allah takdirkan, dari apa yang telah Allah tentukan untuk dirinya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk senantiasa merawat semangat untuk berbuat kebaikan, untuk senantiasa berlomba-lomba menunaikan kebaikan. Karena dengan niat yang benar kita melaksanakan kebaikan demi kebaikan, maka amalan kebaikan itulah yang kelak akan kita bawa ketika kita meninggal dunia. Nabi memberikan ilustrasi perihal sang mayit yang dibawa ke pemakaman. Ada tiga yang menyertai sang mayit: hartanya, keluarganya, dan amal solehnya, amal kebaikannya. Yang dua tidak akan menyertai sang mayit. Yang dua akan kembali, hartanya akan kembali, orang yang mengantarkannya, keluarganya juga akan kembali, tidak akan ikut dikubur. Yang akan bersama sang mayit adalah amal solehnya. Maka berlomba-lombalah untuk selalu bisa beramal soleh, senantiasa untuk bisa berbuat kebaikan, melakukan amalan-amalan kebajikan. Karena itulah yang akan kita bawa ketika kita wafat nanti, ketika kita meninggal dunia, ketika kita beralih ke alam barzakh. Amal-amal kebaikan yang kita tunaikan selama di dunia itulah yang akan kita bawa. Maka bersemangatlah untuk mengerjakan amal kebaikan. Para sahabat sedemikian bersemangat menunaikan kebaikan, menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat, mungkin kita tahu kisah ketika ayat tentang hijab turun. Apa yang dilakukan oleh para sahabat wanita yang mulia? Mereka meraih tirai-tirai yang ada di rumah mereka untuk kemudian mereka selubungkan ke tubuh mereka. Mereka tutupkan ke tubuh mereka tirai-tirai tersebut dalam rangka untuk bisa melaksanakan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Para muslimat, para mukminat, mereka bersegera menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, yaitu perintah untuk menutup auratnya, perintah untuk menutup auratnya. Dan segera perintah itu ditunaikan, tidak menunda-nunda. Dan kita pun masih ingat kisah seorang laki-laki di dalam peperangan Uhud. Ketika itu ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Di mana diri saya ketika saya nanti dibunuh di dalam peperangan tersebut? Ketika saya mati di dalam peperangan tersebut?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Anta fil jannah." Engkau akan di dalam surga ketika engkau terbunuh di dalam peperangan tersebut. Maka saat itu laki-laki tersebut sedang makan beberapa butir kurma, dan langsung beberapa butir kurma itu ia lemparkan. Padahal untuk memakan, menghabiskan beberapa butir kurma tidak sampai 1 tahun. Untuk menghabiskan beberapa butir kurma tidak sampai 1 bulan. Tidak sampai 1 pekan. Hanya sebentar saja. Tetapi sahabat yang satu ini tidak mau menunda dirinya masuk ke dalam jannah dengan sebab tertunda karena makan beberapa biji kurma. Ia ingin bersegera untuk memasuki jannah yang sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu bersegeranya ia untuk menunaikan kebaikan. Dan bagaimana para sahabat yang pernah saya nukilkan pada kesempatan sesi beberapa sesi yang lalu. Ketika turun ayat untuk perintah bersedekah, beberapa sahabat kemudian melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, yaitu dengan bekerja. Lamma nazalat ayatus sadaqah nuhamilu ala zuhurina. Begitu disebutkan dalam hadis. Ketika turun ayat yang berkenaan dengan masalah sedekah, perintah, dorongan, motivasi untuk bersedekah, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Nuhamilu ala zuhurina. Kami membawa barang di punggung-punggung kami. Untuk apa mereka membawa barang? Bukan barang mereka, tetapi barang orang lain yang ia bawa di atas punggung-punggung mereka. Untuk apa? Untuk supaya mendapatkan upah. Para sahabat menjual jasa, dan dengan menjual jasa itu ia mendapatkan upah. Upah itulah yang kemudian ia bisa sedekahkan, dan itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Dan itulah hakikat harta yang sebenarnya milik dirinya. Karena harta yang ia gunakan untuk makan esok sudah terbuang entah kemana. Harta yang ia gunakan untuk membeli kain, membeli baju, membeli pakaian, esok lusa pakaian itu usang, kemudian ia tidak memakainya lagi. Tapi harta yang ia sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah harta yang merupakan hakikat harta miliknya. Karena harta itu akan ia petik, akan ia bawa, akan ia manfaatkan ketika di alam akhirat nanti. Itulah harta sesungguhnya yang dia miliki. Bukan harta yang ia belikan makanan, bukan harta yang ia belikan pakaian, bukan harta yang ia belikan untuk kendaraan. Maka bagaimana para kisah para sahabat yang sedemikian bersemangat menunaikan kebaikan, dan tentu saja apa yang ditunaikan oleh salafun as-saleh, orang-orang terdahulu kita yang saleh, menjadi cermin bagi kita, menjadi contoh bagi kita, teladan bagi kita. Sudahkah kita bersemangat seperti mereka? Ketika ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang menempuh satu jalan, yang ia tempuh jalan tersebut untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dirinya jalan menuju ke surga. Sudahkah kemudian kita seperti sahabat yang melempar kurma tadi ketika mendengar kata-kata al-jannah? Sudahkah kemudian kita terpicu semangatnya? Oh iya. Kemudian kita talabul ilm, kemudian kita menuntut ilmu, kita bersegera. Di manakah letak semangat kita ketika kita membaca hadis-hadis yang berisi, bermuatan tentang motivasi untuk melakukan amal kebaikan? Maka Kita bisa melihat juga kisah sahabat. Saya nukilkan dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang bertutur, bercerita, berkisah tentang sebahagian sahabat yang dalam keadaan fuqara, dalam keadaan fakir, tidak memiliki materi untuk disedekahkan. Tidak memiliki harta untuk disedekahkan. Tidak memiliki bahan makanan untuk disedekahkan. Tidak memiliki sesuatu pun untuk ia sedekahkan. Apa yang diperbuat oleh para sahabat yang fuqara, yang dalam keadaan fakir, apa yang dilakukan oleh mereka? Dalam hadis tersebut dikisahkan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya sebahagian dari kalangan para sahabat yang fuqara, para sahabat yang fakir, miskin, tidak memiliki sesuatu untuk bisa disedekahkan. Qalu lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka berkata, mereka mengadu, menyampaikan kegalauan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa bentuk kegalauan mereka? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlu duthur, sungguh beruntung menjadi orang kaya, menjadi orang yang memiliki kelebihan harta. Bil ujur, karena ia bisa meraup berbagai macam ajar, berbagai macam pahala. Qala yusalluna kama nusalli, orang kaya itu bisa menunaikan sholat, dan dengan ia menunaikan sholat dia dapat pahala. Sama seperti kami juga bisa menunaikan sholat, dan dengan kami menunaikan sholat kami bisa mendapatkan pahala. Qala wa yasumuna kama nasumu, mereka orang-orang kaya bisa berpuasa, dan dengan puasa mereka, mereka pun bisa mendapatkan pahala. Kama nasumu, sebagaimana kami pun berpuasa, kami pun bisa mendapatkan pahala. Qala wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, orang-orang kaya itu bisa bersedekah. Bi fuduli amwalihim, dengan kelebihan harta yang ada pada diri mereka. Sementara kami yang fuqara tidak bisa. Inilah yang dikeluhkan. Inilah yang menjadikan sebahagian para sahabat yang fuqara merasa galau. Galau bukan lantaran ingin jadi orang kaya, tidak. Galaunya itu dengan sebab tidak bisa melakukan amal kebaikan. Bukan karena ingin jadi orang kaya, bukan. Itulah yang disampaikan, keluhan itu yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beda dengan orang-orang zaman sekarang, melihat orang kaya, mobilnya Lamborghini, mobilnya Rolls Royce, rumahnya tingkat 10 ke bawah tanah, dan tingkat 10 ke atas tanah. Kaya raya, sawah ladangnya, kudanya, dan berbagai macam hartanya, perusahaannya, luar biasa. Orang sekarang melihat itu, dia ingin seperti itu. Dia ingin seperti itu. Itu bedanya orang kaya, orang sekarang ya, dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat orang-orang kaya itu bukan kemudian saya ingin kaya, bukan. Kami ingin menjadi orang kaya, bukan. Tetapi karena melihat orang-orang kaya itu beramal dengan kekayaannya, Kemudian para sahabat itu merasa cemburu. Saya tidak bisa beramal seperti orang-orang kaya itu beramal. Itu yang menjadikan kecemburuan pada diri para sahabat. Sehingga kemudian ia mengadu. Mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena para sahabat itu tidak bisa bersedekah sebagaimana orang-orang yang memiliki kekayaan, kelebihan kekayaan itu, yang kelebihan kekayaannya itu disedekahkan. Itulah yang memicu kecemburuan para sahabat yang fuqara. Bukan karena ia ingin kaya. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menerima keluh kesah, menerima kegalauan dari para sahabat ini? Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Beliau mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Awalaisa qad ja'alallahu lakum. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi diri kalian ma tasaddaqun, segala sesuatunya itu bisa bernilai sedekah. Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini mengingatkan kepada para sahabat yang fuqara itu bahwasannya apa yang Allah jadikan untuk diri kalian itu ada sesuatu yang bisa bernilai sebagai sedekah, yang bisa kalian lakukan, apa yang kalian lakukan itu nanti bisa bernilai sebagai sedekah. Bahasa kita, jangan terpancang. Kalau namanya sedekah, terus dengan harta. Jangan terpancang dengan itu. Seakan-akan sedekah itu adalah sesuatu yang harus dalam bentuk materi. Seakan-akan bersedekah itu adalah sesuatu yang harus dengan dalam bentuk uang. Bukan itu. Jangan terpancang dengan itu. Allah jadikan segala sesuatu yang ada pada diri kalian, yang bisa kalian lakukan, mata sodakun, segala sesuatunya itu bisa bernilai sedekah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan suatu solusi, jalan keluar. Kalau memang kalian tidak mampu bersedekah dengan hitungan yang sifatnya materi, harta, bahan makanan, atau yang lainnya sifatnya itu materi, masih ada amalan-amalan lain yang itu bisa bernilai sebagai sedekah. Apa? Nabi SAW memerincinya. Ini kecerdasan Nabi SAW. Sehingga orang yang bertanya tidak akan bertanya lagi. Karena sudah terinci dengan baik jawaban dari pertanyaan tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Segala sesuatu yang bisa bernilai sedekah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya untuk setiap tasbihah, zikir, mengucapkan subhanallah itu bisa bernilai sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Berzikir mengucapkan Allahu Akbar itu pun bisa bernilai sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Demikian juga berzikir mengucapkan tahmid, alhamdulillah, itu pun bisa bernilai sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Demikian juga ketika seseorang mengucapkan zikir, la ilaha illallah, kalimat thayyibah, itu pun bisa bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Begitu juga orang yang memerintahkan orang lain untuk berbuat yang ma'ruf, maka perintah untuk berbuat yang ma'ruf itu pun bisa bernilai sebagai sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah. Demikian juga ketika seseorang mencegah orang lain untuk berbuat kemungkaran, kemudian ia cegah. Upaya untuk mencegah seseorang berbuat kemungkaran itu pun bisa bernilai sebagai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Demikian juga ketika seorang suami mendatangi istrinya untuk menyalurkan syahwatnya, itu pun bisa bernilai sebagai sedekah. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah bila salah satu kami ini mendatangi pasangan kami, mendatangi istri kami untuk menyalurkan syahwat, apakah dalam perbuatan demikian akan mendatangkan ajrun, mendatangkan pahala? Qala, maka Nabi SAW menjelaskan, aro'aitum law wada'aha fi haramin. Bagaimana pendapat kalian jika syahwat itu disalurkan pada sesuatu yang haram? Akana 'alaihi fiha wizrun. Apakah syahwat yang disalurkan kepada sesuatu yang haram itu akan mendatangkan wizrun, mendatangkan dosa? Fakadzalika, maka demikian pula. Idza wada'aha fil halal, apabila seseorang menyalurkan syahwatnya kepada yang halal, kana lahu ajrun, maka orang itu akan mendapatkan ajr, mendapatkan pahala. Jelas, gamblang penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menyebutkan terkait hadis ini, lidzalika syakal fuqara. Demikianlah keluh kesah yang disampaikan oleh para sahabat yang fuqara min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadza. Demikianlah keluh kesah yang disampaikan oleh sebahagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang disampaikan keluh kesah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadza fihi dalilun, maka di dalam hadis ini ada petunjuk, ada dalil. Tentang apa? Ala annal muslim. Ya, ada petunjuk, ada dalil. Bahwasannya seorang muslim. Yang bagi ayyahrisa ala fi'lil khair. Alal fi'lil khair. Seorang muslim hendaknya dia senantiasa bersemangat untuk mengerjakan al-khair, kebaikan. Itu pesan dari hadis ini diantaranya. Bersemangat untuk melakukan sesuatu yang baik. Tahlil baik, tasbih baik, tahmid baik, takbir baik. Suami mendatangi istrinya, itu baik. Bersemangat, ya, saking semangatnya beli obat kuat, ya, entah tongkat ali, ya, entah apa lagi itu, ya, kapsul pinang, apa itu ya, ada ya, pernah coba, Pasti kalian gak mau jawab. Kalau ditanya pernah coba, pasti kalian gak mau jawab. Semangat. Dan yang seperti itu boleh-boleh saja tentunya ya, dengan keterangan dari ahli kesehatan. Jangan sampai nanti jantungnya tidak kuat, bisa apa terhenti karena apa terlalu kuat. Ya. Maka untuk melakukan satu kebaikan, yang kebaikan-kebaikan tadi disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh-contoh bentuk-bentuk amalan kebaikannya itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amrun bin ma'ruf, ya, memerintahkan orang berbuat kebaikan, bersemangat. Ya. Istri kita bangunkan di sepertiga malam, wahai istriku, ayo bangun, sholat malam, ayo, walaupun hanya witir saja mungkin satu rakaat, ayo bangun. Nanti bisa hari-hari berikutnya ditambah rakaatnya dan seterusnya. Itu amrun bil ma'ruf, menyampaikan, memerintahkan orang lain untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat kebaikan. Dan menyampaikan yang ma'ruf sederhana dengan bisikan saja. Dengan bisikan ke telinga istri kita, ayo bangun. Ayo bangun. Begitu juga istrinya, ya, bangunkan suaminya di sepertiga malam. Ya, wahai suamiku, bangun. Kalau tidak mau bangun juga, coba bisikkan dengan kata-kata, bukankah engkau ingin nikah lagi? Ayo bangun. Itu langsung suami langsung, wah iya betul, semangat. Istrinya saja pandai, ya, menyusun kata-kata sehingga mentahrid, membangkitkan semangat suami untuk berbuat kebaikan. Di situ pentingnya amrun bil ma'ruf. Dan itu bisa bernilai sebagai sedekah. Hanya sekedar berbisik kepada telinga kekasih kita. Ya, untuk kemudian menunaikan kebaikan. Itu sudah sedekah. Bisa bernilai sebagai sedekah. Begitu juga wa nahyun an munkarin. Mencegah seseorang berbuat kemungkaran. Melihat anak kita makan dengan tangan kiri. Kemudian kita, nah jangan makan dengan tangan kiri. Ayo, makan dengan tangan kanan. Itu adalah mencegah kemungkaran. Makan dengan tangan kiri itu kan menyelisih sunnah. Itu berarti kemungkaran. Itu perbuatan syaitan. Jangan meniru perbuatan syaitan. Itu kemungkaran. Maka kita mencegah agar anak kita tidak melakukan kemungkaran. Kita nasihati, kita sampaikan. Nasihatnya tidak perlu seperti nasihat ketika di majelis taklim dibuka dengan innalhamdalillah, tidak perlu. Cukup dengan kita menyampaikan, wahai anakku, makan dengan tangan kanan. Itu bisa bernilai sebagai sedekah. Dan sekian banyak amalan-amalan kebaikan ya, yang bisa mendatangkan nilai bagi kita sebagai nilai bersedekah. Inilah spirit, semangat yang terdapat di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Ya, bersemangat selalu menunaikan kebaikan. Ya, karena sesungguhnya manakala kita senantiasa bersemangat menunaikan kebaikan, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Semoga demikian. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena kita senantiasa berbuat kebaikan. Ya, berbuat kebaikan. Ya. Kisah ketika di kota Madinah terjadi wabah penyakit. Ya, ketika terjadi wabah penyakit. Ada seorang tabi'in, Al-Aswad Ad-Duali. Ya. datang kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu kemudian lewat satu jenazah. Orang-orang di sekitarnya mengatakan, oh itu orang baik. Maka Umar mengatakan, maka ia pantas mendapat surga. Lewat jenazah lagi, oh itu orang baik. Orang-orang di sekitarnya mengatakan, itu orang baik. Umar mengatakan, ia pantas mendapat surga. Datang yang ketiga jenazah, wah itu orang gak baik itu. Orang jelek, gak bagus perilakunya. Maka Umar mengatakan, ia pantas untuk mendapatkan amal sesuai amalannya. Al-Aswad Ad-Duali bertanya, engkau mengatakan pantas. Kata Umar, iya. Karena saya mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada jenazah, kemudian ada tiga orang yang mengatakan, dia orang baik, maka ia pantas mendapatkan jannah. Bagaimana kalau dua orang? Kalau dua orang pun ditanyakan kepada Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau dua orang? Dua orang mengatakan orang itu baik, maka dia pun pantas. Dan saya tidak bertanya bagaimana kalau satu orang. Artinya apa? Ketika kita melakukan amalan kebaikan yang dilandasi dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian orang-orang di sekitar kita mengenal diri kita ini orang yang baik, itu akan menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam surga, masuk ke dalam jannah. Maka berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Dengan tentunya kita tidak mengharap pujian dari manusia, tidak. Karena kita mengerjakan kebaikan itu yang memerintahkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengerjakan kebaikan itu dalam rangka untuk memenuhi apa yang dititahkan, diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itulah satu bentuk amal soleh, satu bentuk amal kebaikan. Dan dengan sebab kita sering melakukan amal-amal kebaikan, maka kemudian kita dikenal oleh masyarakat kita sebagai orang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.